بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu al-babul khamis. Bab yang kelima, fi zakatil fitri, tentang zakat al-fitr. ويقال لها صدقة الفطر، dan disebut pula dengan nama صدقة الفطر. زكاة الفطر، صدقة الفطر، زكاة فطر، زكاة فطري، ya، زكاة فطري. وفيه مسائل، padanya terdapat beberapa masalah. Wasumiyat bidalik, dinamakan demikian, yakni dinamakan zakat fitri, sedekah fitri, zakatul fitr, sedekatul fitr, ya, dinamakan fitri, li'annaha tajibu, karena sesungguhnya zakat ini tajibu, wajib, bil fitri min Ramadan, dengan sebab al-fitr, fitr yani berbuka, ya, min Ramadan, dari puasa Ramadan, yaitu di akhir Ramadan, dengan terbenamnya matahari di malam Id. Dengan itu berarti al-fitr min Ramadan, berbuka mengakhiri Ramadan, itu sudah akhir puasa Ramadan. Oleh karena itu disebut zakat fitr. Wala ta'alluqa laha bil mal. Wala ta'alluqa, dan tidak ada keterkaitan laha, zakat fitr ini, dengan al-mal, dengan harta. Tidak ada. Jadi zakat fitr ini tidak terkait dengan harta. Beda halnya dengan zakat mal. Ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya itu zakat mal. Zakat mal, mal artinya harta. Zakat harta itu terkait dengan harta. Makanya ada ketetapan harta-harta tertentu dengan syarat-syaratnya, ya, terkena zakat. Adapun ini bukan zakat mal, tapi zakat fitri, zakatul fitr, ya, tidak terkait dengan mal. Wa innama hiya muta'alliqatun bidhimmah. Wa innama, hanyalah sesungguhnya hiya, zakat fitri, muta'alliqatun, terkait, bidhimmah, dengan zimmah, tanggung jawab, ya, tanggung jawab seseorang. Terkaitnya dengan zimmah, ya, tanggung jawab seseorang untuk membayarkan zakat fitr. Fahiya zakatun anin nafsi wal badan. Maka zakat fitri adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari an-nafs, dari diri seseorang, ya, dari dirinya, jiwanya, wal badan, dan badannya. Nah, Jadi keterkaitannya dengan tanggung jawab ya, seorang muslim. Sebagaimana akan datang nanti bahwa di antara hikmahnya adalah untuk membersihkan diri, untuk pembersihan diri, ya. Pembersihan jiwa dan tubuh seseorang. Jadi bukan terkait dengan mal. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan zakat itu ada zakat mal, ya. Itu terkait dengan harta, harta tertentu yang ditetapkan terkena zakat dengan syarat-syaratnya. Ada zakat fitri, ya. Itu zakat an-nafs, itu zakat, ya, yang terkait dengan jiwa diri muslim, ya, terkait dengan dhimmah dia, tanggung jawab dia untuk membayarkan zakat dari dirinya. Nah, al-mas'alatul ula, masalah pertama, karena dikatakan fihi masail. Di sini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi hukmiha, tentang hukum zakat fitri. Wa dalilu dhalik, dalilnya dan dalilnya, ini hukum dan dalilnya, hukum dan dalilnya. Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslim. Zakat fitri wajib atas setiap muslim. Lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan, mewajibkan shadaqatul fitri. Ya. Zakat fitri. Min Ramadan, ya, dari Ramadan, yakni zakat karena berbuka dari Ramadan, puasa Ramadan. Ini tadi dalil tentang penamaan sedekah al-fitr, zakat al-fitr. Sebabnya adalah al-fitr min Ramadan. Al-fitr min Ramadan, berbuka dari Ramadan. Sa'an min tamrin, satu sa' berupa tamar, kurma kering, atau sa'an min sya'irin, atau satu sa' berupa gandum sya'ir. Nanti akan datang penjelasan mengenai substansi zakat fitri yang diwajibkan, bahwa itu adalah makanan pokok negeri setempat, ya. Di masa Nabi alaihi salatu wasalam, ya, di Madinah, ini adalah makanan pokok mereka. Satu sa' berupa tamar, kurma kering, atau sa'an min sya'ir, atau satu sa' berupa gandum syair. Alal abdi, atas budak. Wal hurri, orang merdeka. Wal zakari, lelaki. Wal untha, wanita. Wal sagiri, anak kecil. Wal kabiri, orang besar, orang dewasa. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Hadith ini muttafaq alaih. Di akhir hadis ada penetapan minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, yakni wajib atas budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil, orang dewasa dari kalangan kaum muslimin, menunjukkan bahwa kewajiban ini adalah kewajiban atas muslim, ya, sehingga nanti akan datang pada masalah berikutnya di antara syarat wajibnya zakat fitri adalah beragama Islam, ya, seorang muslim. Jadi orang kafir tidak wajib bayar zakat fitr. Baik. Makanya di sini dikatakan zakatul fitri wajibatun ala kulli muslim. Zakat fitr wajib atas setiap muslim. Nah, dipetik dari ala al-abdi wal hurri wal dzakari wal untha was-shaghir wal kabir min al-muslimin, wajib atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan, ya, atas budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil, orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Baik. Al-mas'alatu tsaniyatu, masalah kedua, syurutuha wa ala man tajib. Syarat-syarat wajibnya zakat fitri dan atas siapa diwajibkan. Tajibu zakatul fitri ala kulli muslimin. Wajib zakatul fitr wajib atas setiap muslim, kabirin wa saghirin, orang dewasa yang sudah balig, yang sudah balig, kabir artinya sudah balig, dewasa, wa saghir dan anak kecil yang belum balig, ya, meskipun bayi, yang jelas dia sudah wujudnya di dunia bersama kaum muslimin. Wa dzakarin wa untha, lelaki dan wanita. Wa hurrin wa 'abdin, hurrin orang merdeka dan 'abdin dan budak, ya, budak sahaya. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sabiqi, berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang telah lewat, sudah kita baca tadi. Kemudian wa yustahabbu ikhrajuha 'anil janini, dan disunnahkan mengeluarkan zakat fitri dari janin, ya, atas janin yang masih dalam kandungan, belum terlahir ke dunia, dengan syarat apabila nufikhat fihi ruhu, telah ditiupkan ruh padanya, artinya dia sudah insan, dia sudah manusia yang terdiri dari jasad dan ruh, karena sudah ditiupi ruh oleh malaikat yang diutus. Wa huwa ma sara lahu arba'atu ashhurin, yaitu janin yang telah genap 4 bulan dalam kandungan. 4 bulan di sini tepatnya 120 hari sebagaimana pada hadis Ibnu Mas'ud, ya, yaitu yang menjelaskan bahwa proses penciptaan salah seorang dari kalian 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian berubah menjadi alaqah 40 hari pula, berarti sudah 80 hari. Kemudian berubah menjadi mudghah 40 hari pula. Ya, berarti di akhir ke-40 itu jika sudah genap, berarti sudah hari ke-120. Ya, jika sudah genap 120 hari, berarti sudah masuk ke hari 121. Summa yursalu ilaihi malak, kemudian diutus padanya satu malaikat untuk meniupkan ruh padanya dan mencatat takdirnya, menyalin dari Allahul Mahfud, sebagaimana pada hadis. Jadi berdasarkan hadis itu secara hari 120, jadi genap 120 hari. Yani sudah lebih genap 120 hari, berarti sudah masuk ke 121 ke atas. Nah, faqad kana as-salafu yukhrijunaha anhu, maka sungguh kaum salaf mereka mengeluarkan zakat fitri dari janin yang ada. Kama sabata, sebagaimana telah tetap, an Uthman, dari Uthman radhiyallahu anhu wa ghairi, dan yang lainnya. Adapun Uthman, ini nukil ya, bahwa itu sabit benar dari Uthman dan yang lainnya, wa ghairi, dan selain Uthman dari kalangan salaf. Adapun Uthman, maka riwayat yang datang dari Uthman yang kami ketahui itu difonis dhaif oleh Al-Albani rahimahullah. أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل. Sesungguhnya Uthman pernah mengeluarkan zakat fitri dari janin yang masih dalam kandungan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dan Abdullah bin Ahmad putra Imam Ahmad dalam kitab Masail, dari ayahnya, yaitu dari Ahmad. Tetapi difonis dhaif oleh Al-Albani dalam Al-Irwa, dalam Irwaul Ghalil nomor 841, dalam Irwaul Ghalil nomor 841. Al-Albani menjelaskan bahwa sanadnya munqati', sanadnya terputus antara Qatadah dan Humaid, antara Qatadah dan Humaid dengan Uthman. Qatadah dan Humaid ya dengan Uthman, antara Qatadah dan Humaid dengan Uthman itu terputus, tidak nyambung di situ. Qatadah dan Humaid tidak mendengar, tidak ya bersambung dengan Uthman. Wallahu a'lam. Ya, ini terkait dengan asar Uthman. Namun seperti yang kita dengar, disunnahkan ya mengeluarkan zakat fitri dari janin atas janin dengan syarat yang tadi kita dengar, yaitu sudah umurnya sudah lebih dari 120 hari dalam kandungan, jadi sudah ada ruhnya. Ini madhab jumhur ulama. Adapun pendapat yang mewajibkan jelas keliru. Adapun pendapat yang mewajibkan zakat fitr dikeluarkan dari janin, jelas pendapat itu salah. Ya. Kenapa? Karena tidak ada nas. Tidak ada nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan atas janin. Mari kita lihat nas yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam adalah hadis Ibnu Umar muttafaq alaih yang telah kita baca. Ya. Wa saghirin wa kabirin, ya, atas anak kecil dan orang dewasa yang sudah balik. Anak kecil, ya, anak kecil yang dimaksud di sini adalah anak kecil bayi yang sudah lahir, di dunia. Adapun janin, janin dalam kandungan itu tidak masuk dalam kategori saghir. Saghir wa kabir, anak kecil dan orang dewasa, maksudnya sudah ada di dunia. Janin itu tidak bisa digolongkan saghir, tidak masuk dalam makna saghir. Tayyib. Jadi untuk dikatakan wajib jelas tidak bisa, jelas itu salah. Ya, puncaknya jika memang disyariatkan maka ya hanya disunnahkan, dan ini pendapat jumhur, inilah yang dinukil di kitab. Baik. Kemudian wajibu an yukhrijaha an nafsihi, wajib mengeluarkan zakat fitri dari dirinya, ya, atas nama dirinya. Wa amman talzamuhu nafaqatuhu, dan dari orang-orang yang talzamuhu nafaqatuhu, yang wajib dia tanggung nafkahnya, orang-orang yang wajib dia beri nafkah. Min zaujatin au qaribin, min zaujatin berupa istri au qarib atau kerabat. Ya, siapa saja dari kalangan kerabat dia yang dia hidupi, ya, dia nafkahi, yang merupakan kewajiban dia menafkahinya, ya, anak-anaknya misalkan, ya. Tayyib, itu semua wajib dia bayarkan zakatnya. Jadi yang berkewajiban di sini berdasarkan yang kita pelajari ini, ya, kitab, yang berkewajiban mengeluarkan zakat orang-orang itu adalah kepala rumah tangga. Yang berkewajiban membayarkan zakat fitr orang-orang itu adalah kepala rumah tangga yang menafkahi rumah tangga itu, istrinya, anak-anaknya, dan kerabat yang ada dalam rumah tangga itu, yang wajib dia nafkahi, yang dia tanggung nafkahnya. Ya, ketika tiba waktu pembayaran zakatul fitr, maka kepala rumah tangga yang menanggung nafkah mereka, yang menafkahi mereka, berkewajiban mengeluarkan zakat fitr untuk dirinya dan orang-orang yang ada dalam rumah tangganya yang selama ini dia tanggung nafkahnya. Wa kadzal 'abdu, begitu pula budak. Ya, begitu pula budak, artinya sayyid yang menafkahi budak itu kan sayyidnya, tuannya. Ya. Pemilik budak itu. Fa inna shadaqatal fitri tajibu ala sayyidi. Maka sesungguhnya zakat fitri wajib atas tuannya, tuan pemilik budak itu. Li qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fil 'abdi shadaqatun illa shadaqatal fitri. Laisa fil 'abdi shadaqatun, tidak ada zakat pada budak yang dimiliki. Artinya, meskipun budak itu termasuk golongannya termasuk harta yang dimiliki, ya, bersama harta-harta yang lain yang bisa diperjualbelikan, ya, seperti halnya harta-harta yang lain. Tetapi seorang pemilik budak itu tidak terkena zakat mal, ya, pada hartanya sebagai suatu budak, sebagai suatu mal, sebagai suatu harta yang dimiliki, ya, itu tidak terkena zakat. Illa shadaqah al-fitr, kecuali zakat fitri, wajib dikeluarkan oleh seorang sayyid pemilik budak membayarkan zakat fitri budak yang dimilikinya. Ya, itu saja. Adapun budak itu sebagai harta mal, sebagai mahalnya misalnya dia punya emas, dia punya perak yang terkena zakat dengan syarat-syaratnya, maka budak tidak ada zakat, ya, tidak ada zakatnya, kecuali zakat fitri. Pemilik budak itu wajib mengeluarkan zakat fitri dari budak yang dia miliki, begitu. Baik, hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Di sini tidak disinggung dalil untuk yang pertama, yaitu bahwa yang berkewajiban mengeluarkan zakat, ya, dari orang-orang yang ditanggung nafkahnya adalah penanggung jawab nafkah mereka. Nah, tidak disinggung di sini, ya. Nanti kita akan bahas. Nah, ولا تجب إلا على من فضل عن قوتي ولا تجب zakat fitri tidak wajib illa kecuali ala atas man fadala an qutihi, atas orang yang punya kelebihan an qutihi dari makanan primernya. Qut adalah makanan primer, makanan pokok, ya, yang fadala an qutihi, ada kelebihan dari makanan primernya. Wa quti man talzamuhu nafaqatuhu, dan makanan primer dari orang-orang yang dia tanggung nafkahnya, ya. Wa hawaijihi ad-daruriyati, dan hajat-hajatnya yang bersifat darurat, dan hajat-hajatnya yang bersifat darurat. Fi yaumil 'idi, di hari 'id, wa lailatihi, dan malam 'id. Di antara kebutuhan-kebutuhan darurat, ya, yang bersifat kebutuhan darurat, tempat tinggal, pakaian yang mesti ada untuk dia pakai, ya, makanan primer, ya, makanan pokok yang dia butuhkan untuk dia makan bersama dengan orang-orang yang dia tanggung nafkahnya di malam Id dan di hari Id. Misalnya beras, ya, makanan primer kita. Jadi jika kebutuhan-kebutuhan daruratnya dan kebutuhan makanan pokoknya semuanya terpenuhi untuk malam Id, ya, dan hari Id saja, ya. Jadi jika kebutuhan-kebutuhan daruratnya dan makanan pokoknya untuk dia dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya itu terpenuhi untuk malam Id dan esoknya hari Id, kemudian ternyata ada kelebihan, maka kelebihannya inilah, dari kelebihannya inilah dia membayarkan zakat fitr untuk dia dan orang-orang yang dia tanggung nafkahnya. Jika ternyata harta yang dia miliki hanya pas-pasan, ya, cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan daruratnya, ya, dan makanan primernya, dia dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya, anggota keluarganya yang ditanggung nafkahnya di malam Id dan hari Id, tidak ada kelebihan, tidak ada kelebihan, maka berarti tidak terkena zakat. Nah ini, wala tajibu illa ala man, tidak wajib kecuali atas orang yang fadala an qutihi, berlebih, ada kelebihan berlebih dari makanan pokoknya, wa quti man talzamu nafaqatuhu, dan makanan primer orang yang ditanggung nafkahnya, anggota keluarganya ditanggung nafkahnya, wa hawaijihi ad-daruriyati, dan hajat-hajat daruratnya yang bersifat darurat, fi yaumil Id wa lailatihi, untuk ya malam Id dan hari Idnya, ma yu'addi bihi al-fitrah, yang dengannya dia membayarkan zakatul fitr. Ya. Jadi jangan dihitung ini ada hartanya, tapi ini hanya mencukupi dia untuk kebutuhan-kebutuhan daruratnya dan makanan primer dia bersama anggota keluarganya untuk 5 hari, ya, 2 hari sebelum Id, kemudian 2 bersama hari Id, 2 hari setelah Id, cukup untuk 5 hari, ya, dia butuh, yang katakan tidak terkena zakat, karena kriterianya bukan beberapa hari, khusus yang dihitung adalah untuk malam Id dan hari Id. Jadi jika untuk kebutuhan darurat dan kebutuhan primer untuk malam Id dan hari Id terpenuhi, maka kelebihannya, ada kelebihannya, berarti dia terkena kewajiban bayar zakat fitr. Kenapa yang jadi patokan hanya kebutuhan darurat dan kebutuhan primer di malam Id dan hari Id? Karena ini zakatul fitr. Dan waktu wajibnya adalah terbenamnya matahari di malam Id, sebagaimana akan datang nanti. Ya. Maka kriterianya itu. Jika ada kelebihan harta dari kebutuhan darurat dan kebutuhan primer untuk malam Id dan hari Id, maka wajib bayar zakat fitr dari kelebihan itu. Sekifani. Zakatul fitri la tajibu illa bisyartain. Jadi zakat fitri tidak wajib kecuali dengan 2 syarat. Asyartul awal al-islamu, keislaman. Jadi wajib atas muslim. Fala tajibu alal kafir, maka tidak wajib atas orang kafir. Asyartul thani, syarat yang kedua, wujudu man wujudu ma yafdulu an futi, adanya kelebihan harta dari makanan primernya, wa quti iyali, dan makanan primer anggota keluarganya yang ditanggung nafkahnya, wa hawaijihil asliyati, dan kebutuhan-kebutuhan pokoknya yang bersifat darurat, fi yaumil idi, untuk malam Id, untuk hari Id, wa lailatihi, dan malam Id, ya, untuk malam Id dan hari Id, karena lebih duluan malamnya, ya, malam Id lebih duluan daripada hari Idnya. Baik. Jadi ini 2 syaratnya. Oleh karena itu, jika seseorang sebenarnya miskin, dia, ya, miskin, Hanya saja dia menerima zakat, zakatul fitr, 2 hari atau sehari sebelum Id, sebelum malam Id. Ternyata dapat banyak, ya, dapat banyak beras. Dan jika dihitung, ya, beras yang dia dapatkan itu, ya, untuk memenuhi kebutuhan daruratnya. Ya, mungkin sebagian dia makan jika ada kebutuhan darurat yang harus dibeli, misalkan dipenuhi, mungkin dia jual gitu ya, kemudian dia beli. Yang jelas beras yang dia dapat itu ketika dihitung itu mencukupi kebutuhan darurat dia dan kebutuhan primer dia, makanan primer dia untuk dia dan anggota keluarganya untuk malam Id dan hari Id, dan ada lebihnya. Berarti meskipun dia miskin sebenarnya, tetapi dia tetap wajib mengeluarkan zakat fitr. Dia wajib mengeluarkan zakat fitr dari beras yang dia dapatkan, yang sudah miliki itu, karena terpenuhi syarat, dia muslim, ya, makanya dapat zakat. Yang kedua, dia punya kelebihan harta dari kebutuhan daruratnya dan kebutuhan makanan primernya untuk dia dan anggota keluarganya di malam Id dan hari Id. Maka kelebihan ini, ya, wajib dia gunakan untuk bayar zakat fitr untuk dia dan anggota keluarganya. Syirhan? Nah, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiik. Fadlul jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.